nang omahe DP 500.000 diterima. Di Jepang, Jepang dhewe gak iso. Wong Jepang dhewe gak iso tuku motor kaya kene. Sampai ngemis-ngemis motor iku nang sampean. Ayo, opo? Sampean kon nang London. Aku kepengin nek kandhani kon ojo mindur, ojo rumangsamu ndek kono luwih maju. Wis sebuten unsur apa? Kon kon ben bengi nontok sakarepmu, nontok Liga Spanyol. Sakarepmu Liga Jerman, Liga Inggris. Nontok ben bengi, bayar. Gratis. Kon nang Inggris, sitok anak kon iso nontok. Kon nontok sitok pertandingan itu indah 3 bulan paling cepet. Tunggu kartise. Apa lu sing maju iku apa? Nek rakyat Indonesia meskipun ndak ada negara, ndak ada pemerintah, iso rembuk dhewe bikin perjanjian sendiri seperti kota Madinah dulu ada As-Saqafah Al-Madaniyah 647 pasal perjanjian antar warga. Meskipun tidak ada perda, tidak ada persidangan, tidak ada apa-apa. Rakyat Indonesia bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Jadi sekali lagi malam ini tolong dipertanyakan kembali. Aku takon sing di negara sing kuwe enak rakyat itu. Ayo sebutan apa? Sebutan. Kan wis gelem tak cerita nih kan? Iya jangan. Wis kan nangon di milion, nangon Filipin, nangon Thailand, nangon Vietnam, nangon Myanmar, nangon Laos. Kan nangon rono kok jam 10 bengi metuwo teko Los Men oleh menginep. Dole om mie godok nih ono. Dole om kopi nih ono. Dole om dodol rokok nih ono. Mati kape gak nopo opo. Dikit nih kilo jam piro aja dole opo aja ono. Ya tak gak? Aku takon. Ono pirang macam sambel di Jawa Timur. Eh? Ben warung lah sambelnya dewe-dewe. Kon tak kandani, kon nang Eropa, teko Norwegia, pojok sampai Spanyol deh kidul, iku badongane podo. Nek dek kene po, warung kene seje, warung kono seje. Dek kene ono rawon setan, dek kene ono rawon demit, dek kene ono pecel. Pecel genderuwo, macam-macam, bowel dina ono macam-macam ono. Apa ne? Kon kok minder iku, apa ne? Apanya yang kita mimpi apa? Saya kemarin ngantar U19 beberapa hari di Myanmar dan saya tidak hanya nonton sepak bola, saya sama Mbak Fia ke desa-desa tak perhatikan di Myanmar itu ya apa caranya oleh naleni kayu tak perhatikan oleh gawe barang cilik-cilik misalnya gawe becak lu kok becak ini ya gak solid belas becak ini. Gaya, kok gaya gerdu tak pratek no tak gelok. Iki gerdu tak gobok iki. Jadi pokoknya mereka tidak punya soliditas dan kreativitas seperti kita mas. Iki aku jawab sampean dengan senang hati supaya sampean mulai tukang kini pedidak-pedidik jadi sopo mas. Ini ya. Ya tak ada nih. Kontakanin, aku mangan warung dodok ini karo mbak Novia, karo Mas Gadi dari Jakarta, teman saya, anak Mania. Aku ndolek warung sing cilik, sing paling bawah. Dan nek didelok pikirane wong Jawa, apa mana Jawa Timur. Jawa Timur itu nomor siji soal badokan, Pak. Waduh, itu nomor siji, Pak. Pokoknya dia kan, nek diundang nang Jawa Timur, teko Jogja, gak sang ngopo-opo. Wetenge dilesok-lesok no. So itu kok kene mesti mangan nang ngene iki. Anek rada nang Jawa Tengah, Jawa Barat rada ngulon titik wis sangu dhewe-dhewe arek-arek. Nek kono kok rada kaliren titik gak tepak panganane iki. Kene pokoke daerah utara. Jawa Timur utara iku wis badokan model opo ya no. Nyun sewu ya saya gak ngomong panganan. Cek lego atine arek-arek tak ngomong badokan. Ya Mas ya. Wong Jawa lihat godong gedang itu sak dunya mek wong Jawa sing godong gedang itu disyukuri dan didaya gunakan dadi pencuk dadi takir dadi suru dadi wadahe lontong wadahe digawe lemper, ya toh godong gedang tok itu loh wis industri besar. Aku dorong tahu nang dorong biaya aku petok beting. Loh, anggapku gampang ta iso duwe ide nemokno beting itu beratus-ratus tahun kan iso gawe beting artinya nek saiki kon karek niru sebelum ada itu ndak mudah untuk menemukan beting. Kok guyune telat dhewe. Wes nyun sewu iki aku iki cek kanca-kanca iki cek tenang ati ini lah apa sampean ku minder karo sapa-sapa iki. Soal apa ae wes? Soal apa ae? Kita itu bangsa yang disayang oleh Allah. Itu loh. Mengayomi dengan cinta. Pertama pengayoman Allah sendiri kepada kita. Nanti kita jelaskan Allah sebagai ilahun, Allah sebagai robbun. Kalau mengayomi itu namanya robbun. Ya, kalau dengan cinta kuncinya seluruh dunia tidak ada yang melawan Rahman dan Rahim. Di agama-agama lain dan lain sebagainya tidak ada pendekatan komprehensif ada Rahman ada Rahim. Kalau ada cinta yang meluas harus ada cinta yang mendalam. Kalau ada kasih sayang sing mangap ono sing kasih sayang sing nyingkem. Iku nek Quran to nek Rahman iku ombo, nek Rahim jero ngono lho ya. Gila gak? Kan oleh aku ngomong ini yang Rahman gak cocok ya, nek Rahman, Rahman cangkeme mangap tangane daplang nek Rahim, Rahim melku nanti tak jelaskan kalau ada waktu, kalau tidak ada berarti berikutnya setelah Pak Udeng undang lagi. Nah, tak balik ini mas, saya datang ke Rangun atau Yangon, kalau di sana disebut Yangon, ibu kotanya dulu, sekarang ibu kotanya pindah ke Naypyidaw. Itu tempat pertandingan pertama di Yangon. Itu saya cari tempat dekat stadion sehingga saya cuma jalan kaki di situ agak desa-desa sedikit sehingga aku roh kehidupannya wong-wong desa di gunung. Dan aku gak duwe pikiran untuk tamasya-tamasya. Aku kepingin delok wong uripku ya apa nek dibanding awak dhewe dan wong Jawa itu gak iso dikalahno sapa-sapa. Pak Uda, kalau Transmigran Jawa pergi keluar Jawa, itu mesti timnya lengkap. Di antara misalnya kalau ada 20 orang, itu minimum ada 5 ahli. Ada ahli pertanian, ada ahli agama, ada ahli karawitan Jawa, ada ahli pencak, dan ada ahli pengobatan. Mesti lengkap kalau Jawa. Gitu loh. Jadi kalau gamelan itu lengkap sembarangnya ono. Jangkep. Dan apa-apa kanok sih gak jangkep di Jawa ini. Gitu loh. Nyekelnya macam-macam. Nyekel ya ono sih nyangkeng, ono sih bopong, ono sih mekel, ono sih gendong, ono sih nyunggi, ono sih nyowon, ono. Semua lengkap kalau kita. Sehingga tidak ada yang siap memimpin dunia melebihi bangsa Indonesia yang dipimpin oleh orang Jawa. Bukan Jawa sentris, loh. Saya gak ngomong Jawa sentris. Saya bukan menjawa-jawakan Indonesia, enggak. Ingat gado-gado tadi. Kalau kamu Jawa ya harus Jawa beneran. Kalau kamu lontong ya lontong beneran. Kalau kamu kecambah ya kecambah beneran. Cek ono pecel sing enak, berarti kecambah itu kudu kecambah sing enak. Lontongnya sing enak, lomboke sing tenan ngono. Jadi ojo terus mentang-mentang iki Indonesia terus gak oleh Jawa, gak oleh Madura. Keliru wong Indonesia iku gak ono, wong sing ono iku Jawa Madura. Bali Sunda, kalau ngono sih cara berpikirnya terbalik, tak baleni. Mas, sampean gelem tak kono urip di Amerika. Ayo tak biayai. Lah gak gelem sih. Kon dek kono 3 dina bunuh diri kon. Melet nganggur kon ilang jileng. Ya apa golek pecel gak ono, kerupuk gak ono, sambel gak ono. Wedang ronde gak ono, jahe gak ono. Ono iku sak Myanmar iku ono iki yo bir, Mas. Ya apa katene? Golek kopi lho angel gak karo-karo. Iku ndek desa lho, Mas. Di Filipina aku ngubek Filipina. Aku dadi wong desa di Filipina suwe ya, tahun 84. 81. Ya 81. Saya nurunin Marcos dan naikin Cory Aquino. Saya bergabung sebagai orang Filipina. Dan aku roh temen urip yang aku angon tebu aku turun di desa tak diturute. uang elek nek situ iku ya apa wong ku gak duwe takir gak iso bungkus sego ngliwet gak benek gawe sego goreng lho tak uruki sego goreng kok krikil campur rokok akhir tak uruki goreng temen mas wong Indonesia kok merasa di sana-sana maju apane sing maju apane dek kene kon kan di Korea apa wis duwe mobil 5 tahun kudu kok setor meneh 5 tahun batas gak oleh di gak oleh lebih dari 5 tahun dek kene kon tuku mobil wong Indonesia gak satu tuku mobil kayak ono rongsoan mobil seminggu dadi mobil kita mboten nek wong Indonesia iya ta gak kayak ono handphone dibanting prior dikukupi telung dino dadi wong Indonesia ku iso sembarang opo ae iso wis dadi malaikat pinter opo mana dadi setan. Mulanya aku bolak balik sampai bosan arek-arek tak elingno betapa lengkapnya kebudayaan kita, betapa rahmat Allah itu hampir sempurna kepada manusia di Kepulauan Republik Nusantara ini, gitu ya. Sampai-sampai Pak Huda, mungkin Pak Huda belum tahu burung, tapi arek-arek di Nusantara burung, tidak ada kata-kata yang lengkap seperti kata-kata Jawa. Jadi kalau ada kamus bahasa itu sing kok wandel dhewe kamus bahasa Jawa. Nyata boten? Wis apa situ? Cek sing durung tau guru cek guru ngopo? Ambu. Oh, arep sapa? Nek bahasa Arab madha fil Arab bau-bau. Oke, antu tarjim ila Arab ya. Oke. Busuk madha fil Arab. Bosok. Kalau yang akal sari. Ya, itu kan poesi yang enggak disukai kan gitu. Ya. Tapi itu kan harus dijelaskan dua kata. Yang satu kata menjelaskan realitasnya langsung. Misalnya, pesing. Tidak punya. Tidak. Pesing itu enggak perlu dijelaskan, itu baunya cairan yang keluar. Ya, enggak usah ngono. Pesing wis jelas apa? Kalau bahasa Inggris kudu jelas a kind of smell which is coming from the liquid. Ah, ketawa.